Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ba'd. Al-mas'alatu as-sadisatu mas'alah yang ke-6. As-sunanul lati yanbaghi fi'luha fiha. Ya, benar ya? Artinya sekarang yang ke-6, ya. Sunnah-sunnah yang semestinya, yakni disunnahkan, sebaiknya dikerjakan pada salatul istisqa. As-sunnatul ula, sunnah yang pertama, an yukthira min ad-du'a al-ma'thur 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Ayukthira min ad-du'a, hendaknya memperbanyak doa bagi imam salat istisqa yang berkhutbah. Hendaknya memperbanyak doa al-ma'thur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalik, pada perkara itu, yakni doa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam dianjurkan untuk dibaca pada istisqa. Wa yastaqbilul qiblata fi akhir ad-du'a, dan hendaknya menghadap ke arah kiblat di akhir doa. Hendaknya menghadap kiblat di akhir doa. Nah, doa ini diperbanyak di akhir khutbah. Di akhir khutbah. Ya. Seperti yang kita pelajari khutbah, ya, nasihat. Ya. Kemudian di akhir khutbah memperbanyak doa khusus untuk minta hujan, ya, terutama yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dibaca pada doa istisqa. Naam. Wallahu a'lam. Di sini tampak dari keterangan di sini yang disebutkan di sini, seakan bisa difahami bahwa ketika mulai berdoa masih menghadap ke arah makmum, membelakangi kiblat. Kapan menghadap ke arah kiblat? Di akhir doa. Seakan begitu. Wayastaqbilal qibla ayukthiru min ad-du'a al-ma'thur an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Wayastaqbilal qiblata fi akhir ad-du'ai, dan menghadap ke arah kiblat di akhir doa. Kan begitu, seakan dipahami. Jadi menghadap ke kiblat di akhir doa, bukan dari awal doa. Naam. Yang tampak dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dan hadis Aisyah, Imam Khatib berbalik ke arah kiblat di akhir khutbah. Di akhir khutbah, yaitu setelah usai dari khutbah, yang sifatnya nasihat, wejangan, dan mulai masuk pada tahapan doa. Jadi ketika sudah di akhir nasihat, pada khutbah itu sudah di akhir nasihat yang hendak disampaikan, dan hendak masuk ya pada pembacaan doa istisqa di akhir khutbah itu, maka sebelum memulai doa, imam berbalik ke arah kiblat. Karena disunnahkan dengan dalil yang ada, berdoa menghadap ke arah kiblat. Nah, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Aisyah. Jadi dari awal doa sudah menghadap ke arah kiblat sampai akhir doa yang juga mengakhiri khutbah. Wa yuhawwilu ridaahu. Wa yuhawwilu ridaahu. Difahami tadi ya? Anda tekankan lagi. Jadi yang benar di sini, imam berbalik, membalik tubuhnya menghadap ke arah kiblat, bukan di akhir doa, tapi di awal doa, di akhir khutbah yang sifatnya isinya nasihat. Ketika hendak mulai berdoa doa istisqa, membalik tubuhnya ke arah kiblat dan membaca doa sampai akhir doa, dan itu juga mengakhiri khutbah. Nah, di akhir wa yuhawwila ridaahu dan disunnahkan bagi imam ya khatib membalik ridanya. Apa yang dimaksud dengan ridha akan dijelaskan nanti. Fayaj'al al-yamina 'ala as-shimali, dengan cara memposisikan ujung ridha yang kanan di sebelah kiri, was-shimala 'ala al-yamin, dan ujung ridha bagian kiri di posisikan di kanan. Jadi dibalik, yang tadinya terletak di bahu kanan dipindah posisinya ke bahu kiri, yang tadinya di bahu kiri dipindah posisinya ke bahu kanan. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang dimaksud dengan ridha? Penjelasannya begini. Untuk memahami ridha, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, yang mereka hidup di negeri Hijaz, daerah gurun pasir, dan itu wilayah yang panas, ya, panas. Oleh karena itu adat mereka, kebiasaan mereka adalah kebiasaan Nabi alaihi wasallam dan para sahabat, mereka mengenakan sarung untuk menutup aurat bagian bawah, pusar ke bawah, diikat di pinggang, dan untuk menutup tubuh bagian atas, pundak ke bawah, mereka mengenakan ridha. Ya, ridha itu kain lepas yang tidak berjahit, tidak berkancing, diletakkan di atas kedua ujungnya, diletakkan di atas kedua bahu, di atas kedua pundak seperti ini, untuk menutup tubuh bagian atas. Ya. Dan nah, seperti ini. Nah, ini ridha. Bagian atasnya mereka mengenakan ini, tutup bagian atas, bagian bawahnya sarung. Itu pakaian Nabi Alaihissalam dan para sahabat di masa itu, karena mereka di daerah yang panas. Nah, dan ini pakaian ini ya cocok untuk keadaan mereka. Nah, ini ridha. Mudahnya antum ingat orang-orang yang berihram umroh atau haji. Ya. Mereka mengenakan dua kain, bagian bawah diikat, disarungkan, bagian atas diselendangkan, diselendangkan di kedua pundak seperti ini. Ini namanya diselendangkan, hanya diginikan saja. Ini rida yang atas, yang bawah sarung. Jadi orang yang berihram itu laki-laki ya, pakaiannya sarung dan rida. Rida adalah ya kain yang pakaian yang di yang terbuka, yang tidak berjahit, tidak berkancing, ya, diselendangkan di atas kedua pundak, di atas kedua bahu untuk menutup tubuh bagian atas seperti ini. Ini rida. Bisa difahami? Nah. Terkadang pula Nabi Alaihissalam mengenakan gamis sebagai pengganti sarung dan rida. Terkadang Nabi pakaiannya hanya gamis, qamis satu. Ya, karena gamis itu kan panjang dari atas ke bawah. Jadi tidak pakai sarung lagi dan tidak pakai rida, tetapi tercukupi dengan gamis. Untuk bagian kepala, kebiasaan mereka, adat mereka mengenakan serban yang disebut imamah, serban. Nah, itu adat istiadat mereka dalam hal berpakaian. Nah. Ketika itu Nabi alaihissalatu wassalam ketika keluar mengerjakan salat istisqa, Nabi mengenakan rida. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam mengenakan rida, ya, pakaian yang diselendangkan di atas kedua bahunya, dan itulah yang dibalik oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Naam. Itulah yang dibalik oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika itu rida yang diselendangkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di atas kedua bahunya berupa khamisah berwarna hitam. Khamisah, pakaian berwarna hitam. Itu yang diselendangkan oleh Nabi atas kedua bahunya sebagai rida ketika itu. Itu yang dibalik oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, perhatikan. Bagaimana dengan adat di negeri kita? Adat di negeri kita adalah sarung, ya, untuk bagian bawah, atau sirwal, ya, atau kadang-kadang dua-duanya. Sudah pakai sirwal, didobel sarung dari luar, ya. Kemudian bagian atas pakai kemeja atau pakai gamis, ya, yang pendek itu, kemeja, gamis pendek, ya, untuk bagian atas. Kemudian kepala kita tutup dengan apa? Kebiasaan kita, adat kita, peci, ya kan? Seperti ini. Ini adat kita. Nah, biasanya jika hawa dingin, kita dobel lagi di luarnya dengan pakai apa? Jaket, ya kan? Baik. Nah, apabila imam atau khatib itu mengenakan sarung dan rida, selendang tadi, atau menggunakan sirwal atau sarung dan kemeja atau gamis, serta di atas kemeja atau gamisnya dia mengenakan selendang. Misalkan ini, ya, ini kan, ini pakaian ini, ya, andaikan ini gamis atau kemeja atau ini jubah, ya, tetapi di atasnya ada selendang yang dipasang seperti ini, ya, sebagai rida. Nah, maka inilah yang dibalik, ini yang dibalik. Nah, ini yang dibalik. Difahami? Nah, jadi bukan kemeja, gamis yang dibalik, bukan. Nah, ini selendang ini, rida ini yang ada di atas emes atau kemeja. Baik. Kemudian ulama mengkias kepada rida yang diselendangkan ini pakaian yang semakna dengannya, yang diletakkan di atas kedua pundak, yang diletakkan di atas kedua pundak, yang diselendangkan di atas kedua pundak atau dikenakan di atas kedua pundak, seperti orang Arab ya sekarang itu mereka punya jas khusus, jas khas orang Saudi itu tidak berlengan, jadi tidak berlengan ya sampai di sini, dan tidak berkancing, terbuka bagian depannya, tidak ada kancingnya, dan tidak berlengan, panjang ke bawah ya, panjang ke bawah sampai ke kaki ya, sampai ke dua mata kaki. Itu hanya dipasang di atas jubah, dipasang seperti ini, jas ya. Jadi hanya dipasang di atas kedua pundak. Jadi memang mirip sekali dengan apa? Dengan rida yang hanya diselendangkan, hanya dipasang begini karena tidak berlengan. Nah, jika mau pakai ini, ya orang Saudi jauh pakai ini, imamnya khotibnya ini yang dibalik oleh mereka. Ya, mislah namanya. Namanya mislah. Nah, sekarang pembahasannya kita kan tidak punya mislah, ya. Itu kan jas khasnya mereka. Di negeri kita ada jas resmi ya. Apa ada jas ya? Jas yang biasanya dipakai jika ada acara-acara resmi itu dipakai di luar. Nah, ada jas yang memang terbuka kan bagian depannya kan? Terbuka. Itu kan biasanya tebal ya. Memang kesannya resmi itu. Terbuka bagian depannya, tapi ada lengannya kalau itu, ada lengannya. Nah, ada lengannya dan itu juga biasa dipakai dulu di Yaman. Kami mendapati orang-orang Yaman senang pakai itu, pakai jas itu. Ya, bukan hanya pada acara resmi mereka, kemana-mana pakai itu. Nah, jadi jas itu bahasa Arabnya kut, bahasa Arabnya kut, kut, ya, bilkaf, walwawi, wa watsa, kutun, kut. Bagaimana? Apakah jas ini tadi bisa dikias dengan rida yang diselendangkan untuk kemudian dibalik pada salat istisqa? Ada perbedaan pendapat di sini. Ya. Anda mendapati fatwa Syekh Abdul Razak Afifi dalam kumpulan fatwa beliau, Syekh Abdul Razak Afifi, beliau berpendapat jas itu bisa mewakili rida, jadi itu bisa dibalik. Adapun Ibn Uthaymin dalam majmu' fatawa rasail, beliau membahas masalah jas ini, kut ini tadi, kata beliau, saya ragu dengan hal itu dan tampaknya tidak dibalik. Tampaknya tidak dibalik. Sepertinya tidak dibalik jas itu, kata Ibn Uthaymin. Jadi menurut Ibn Uthaymin, sepertinya yang tampak ya bagi beliau adalah jas itu tidak semakna dengan rida yang diselendangkan di kedua pundak untuk dibalik. Jadi tidak dibalik. Nah, kata beliau, kata Ibn Uthaymin menjelaskan masalah ini, tidak ada tuntutan untuk mengenakan sesuatu yang dapat dibalik saat istisqa. Tidak ada tuntutan untuk itu. Hendaknya seseorang keluar untuk istisqa sesuai tabiatnya dalam berpakaian. Sesuai tabiatnya dalam berpakaian. Jadi sesuai adatnya selama ini, tabiatnya selama ini, kebiasaannya berpakaian, apa yang dia kenakan, itu yang dia kenakan. Bukan berarti ketika hendak keluar istisqa, biasanya dia tidak biasa pakai selendang ya di atas kedua bahunya. Ketika keluar istisqa menyengaja untuk mencari ya selendang yang bisa diselendangkan di atas kedua bahu untuk bisa dibalik. Nah, tidak ada tuntutan melakukan hal itu, kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Keluar saja sesuai tabiat berpakaian, kebiasaan berpakaian selama ini. Naam. Jadi bisa difahami, tidak, jika tidak ada rida selendang dan semakna dengannya untuk dibalik, maka tidak disyariatkan membalik baju, kemeja, gamis, ya. Jas saja tadi sudah kita dengar diperselisihkan, ya. Nah, jadi tidak melakukan apa-apa. Yani tidak membalik, ya. bajunya, kemejanya, gamisnya sebagai pengganti membalik rida selendang di atas kedua bahu. Bisa difahami ini? Nah, sepanjang pembahasan anak, ya, anak tidak mendapati seorang ulama yang mengatakan bahwa baju atau kemeja atau gamis dibalik pada solat istisqa. Ada sebagian jenis pakaian yang memang dikias oleh mereka, sudah kita dengar mislah jas khasnya Saudi, karena itu memang kemiripannya dekat, karena memang bagian depannya ya tidak berkancing, terbuka ya, kemudian tidak berlengan, jadi hanya dipasang di atas kedua pundak. Begitu pula yang disebutkan di sini oleh para ulama yang menulis kitab ini, mengatakan wa kadzalika ma syabaha ar-ridaa, begitu pula yang semisal dengan rida, dengan pakaian yang diselendangkan di atas kedua bahu, kal abaati, seperti abaah. Abaah itu di kamus diartikan sejenis mantel atau daster yang bagian depannya terbuka, tidak berkancing. Ya, jadi bagian depannya terbuka sejenis mantel atau daster, ya, bagian depannya terbuka tidak berkancing. Ya, wanahwiyah dan yang semisal dengan ini pembahasannya sama dengan jaket tadi. Jaket yang bagian depannya terbuka tidak berkancing, ya. Sama dengan itu pembahasannya. Apakah ini bisa disamakan dengan selendang rida ataukah tidak? Nah, sudah kita dengar ya, memang ada sebagian ulama yang memfatwakan kut jaket jas tadi, kut jas, siapa tadi, Abdurrazzaq, Syekh Abdurrazzaq Afifi, memang memfatwakan itu dikias dengan rida ya. Seperti di sini kita mendapati mereka mengkias dengan rida al-aba'ah, sejenis mantel atau daster yang bagian depannya terbuka. Ya. Nah, ada pun Ibnu Qayyim rahimahullah yang semacam ini beliau meragukannya, dan sudah kita dengar bahwa beliau mengatakan tidak dibalik. Wallahu a'lam. Faqad thabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah tetap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hawala ila an-nasi dhahrahu, beliau membalik punggungnya ya ke arah manusia, para sahabat, yakni berbalik menghadap ke arah kiblat, yaitu di akhir khutbah ketika hendak mulai doa, wastaqbal kiblah, dan menghadap kiblat untuk berdoa di akhir khutbah. Thumma, kemudian di akhir khutbah, di akhir doa, kemudian hawala ridaahu, beliau membalik ridanya. Ya, hadits ini muttafaq alaih. Yaitu hadis Abdullah bin Zaid. Naam. Sekarang pembahasannya bagaimana cara membaliknya? Bagaimana cara membaliknya? Nah, sekarang ana contohkan mengenakan selendang rida yang diselendangkan di atas kedua bahu seperti ini. Ya, bagaimana cara membaliknya? Cara membaliknya kita bahas dulu teorinya. Cara membaliknya meliputi dua hal. Pertama, membalik bagian ini seperti yang disebutkan di sini, fa yaj'al al-yamina 'ala al-shimal wasyimal ala al-yamin, memindahkan yang di pundak kanan dipindahkan ke pundak kiri, dan yang di pundak kiri dipindahkan ke pundak kanan. Jadi yang ini tadi, yang tadinya di sini di kanan, nanti beralih tempat ke sini, dan yang ini beralih tempat ke sini, yang kiri ke kanan, posisinya nanti terbalik, berubah. Kemudian yang kedua, membalik, ini tambahan tidak disebutkan dalam kitab. Yang kedua, membalik bagian dalam menjadi bagian luar. Yang tadinya ini bagian luar, ya, ini bagian dalam, ini nanti terbalik. Nanti yang di luar ini jadi di dalam, yang di dalam jadi di luar. Ini mazhab Malik, Ahmad, dan pendapat lama Asy-Syafi'i. Ya. Mazhab Malik, Ahmad, dan pendapat lama Asy-Syafi'i. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid muttafaq alaih, juga hadis Aisyah. Ya, juga ada riwayat hadis Abdullah bin Zaid, riwayat Ahmad. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ada riwayat muttafaq alaih, ada juga riwayat Ahmad, dan juga hadis Aisyah. Naam. Gabungan hadis-hadis itu menunjukkan dua makna yang disampaikan tadi, ya, meliputi dua hal, membaliknya. Yang kanan dibalik ke kiri, yang kiri dibalik ke kanan. Yang luar dibalik ke dalam, yang dalam dibalik ke luar. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ya. Jadi tangan kanan kita memegang ujung selendang yang kiri. Tangan kiri kita memegang ujung selendang yang kanan. Kemudian kita balik, otomatis terbalik. Iya kan? Terbalik. Tadi yang ini di sini ya. Yang ini di sini ya kan? Terus bagian dalamnya sudah di luar. Nah, ulangi caranya. Jadi langsung kita pegangi bersamaan. Nah, tangan kanan kita pegang ujung selendang yang kiri, tangan kiri kita megang ujung selendang yang kanan, kemudian kita balik ke arah belakang. Nah, kita balik ke arah belakang. Tuh, lihat, ini kan langsung terbalik. Nah, langsung kita pasang kembali. Tangan kita kembali ke kanan, tangan kiri kembali ke kiri, langsung terbalik semuanya. Paham ya caranya ya? Baik. Terakhir, waqila, dan dikatakan bahwa al-hikmatu min tahwilir ridai hikmah. Dari syariat tahwil ar-rida, membalik rida, hikmahnya adalah at-tafa'ulu. At-tafa'ulu yaitu merasa optimis akan bernasib baik. At-tafa'ul artinya merasa optimis akan bernasib baik. Ya, bitahwilil hali, dengan terjadinya perubahan keadaan, amma alaih, dari keadaan yang sekarang tidak ada hujan tandus kering, berbalik keadaan menjadi hujan deras lebat yang menyuburkan bumi, banyak air, ya, dan menumbuhkan tanaman. Sebagaimana dibaliknya ridak tadi, sebagaimana dibaliknya ridak tadi, berubah keadaannya, yang kanan jadi yang kiri, yang kiri yang kanan, yang dalam keluar, yang bagian luar ke dalam. Ya, diharapkan dengan begitu pula, ya, begitu pula diharapkan akan terjadi perubahan keadaan. Ada tafaul, merasa optimis akan terjadi, akan mendapatkan nasib yang baik. Allah mengabulkan doa sehingga keadaan dibalik oleh Allah sebagaimana dibaliknya ridha tersebut. Baik, itu hikmah disyariatkannya membalik ridha selendang. Naam. Terakhir, apakah membalik selendang ridha juga disyariatkan selendang rida dan yang semakna dengannya ya. Apakah juga disyariatkan dilakukan oleh makmum atau hanya dilakukan oleh imam? Khatib. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama Malik, Syafi'i dan yang lainnya, mereka berpendapat disyariatkan juga bagi makmum untuk membalik rida-rida mereka, selendang-selendang mereka dan yang semakna dengannya. Itu pendapat jumhur. Mereka berhujjah bahwa pada asalnya hukum yang berlaku bagi Nabi alaihi salatu wassalam juga berlaku bagi umatnya. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa hukum itu hanya untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Apalagi makna dibalik syariat merubah posisi rida selendang dapat dijangka oleh logika. Apa yang disebutkan tadi bahwa hikmahnya adalah tafa'ul. Tafa'ul yaitu optimis dan berharap akan bernasib baik. Allah akan membaik, Allah akan subhanahu wa ta'ala, Allah akan membalik, mengubah nasib mereka dari kekeringan menjadi kesuburan. Ya, sehingga ditinjau dari segi ini berarti makmum juga disyariatkan melakukannya. Ini bukan hukum khusus bagi imam. Itu pendapat jumhur. Dan menurut jumhur, imam melakukannya dalam keadaan berdiri. Karena imam memang sedang berdiri, berkhutbah. Kemudian di akhir khutbah ketika hendak berdoa membalik tubuhnya ke arah kiblat. Dan di akhir doa membalik ridanya, selendangnya dan semandangnya ini dalam keadaan berdiri. Adapun makmum, kita tahu bersama makmum duduk kan. Mereka duduk menyimak khutbah. Ya, dan juga duduk ketika khatib berdoa, mereka ketika doa itu dijaharkan oleh khatib, mereka mendengar doa itu, mereka mengaminkan. Jika tidak dijaharkan, mereka berdoa sendiri dalam keadaan menghadap ke arah kiblat kan duduknya. Ya, dalam keadaan duduk. Jadi ketika makmum, menurut jumhur, ketika makmum melihat imam membalik ridanya, selendangnya, makmum juga ikut melakukannya dalam keadaan tetap duduk. Dalam keadaan tetap duduk. Bukan berarti makmum yang tadinya duduk berdiri untuk melakukan itu, tapi melakukannya dalam keadaan tetap duduk. Di sini ada keterangan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar mengatakan, aku tidak mengetahui perbedaan pendapat bahwa imam membalik rida selendang dalam keadaan berdiri dan makmum membaliknya dalam keadaan duduk. Ya. Aku tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam hal itu. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di kalangan jumhur yang berpendapat makmum juga membalik selendang. Baik, sebenarnya ada satu riwayat, andaikan riwayat itu sahih atau hasan, andainya riwayat itu benar dari Nabi SAW dan para sahabat, riwayat Ahmad, maka riwayat itu merupakan dalil yang menghentikan khilaf, perbedaan pendapat. Ya, tetapi riwayat itu syadz, riwayat yang ganjil, keliru, yaitu riwayat Ahmad, tambahan riwayat pada riwayat Ahmad dari hadis Abdullah bin Zaid. Di akhir hadis itu ditambahkan watahawwalan nasu ma'ahu dan orang-orang ikut mengubah letak rida-rida mereka, selendang-selendang mereka. Orang-orang yakni makmum, sahabat yang hadir ikut mengubah letak selendang-selendang mereka, rida-rida mereka. Nah, ini riwayat tambahan Imam Ahmad. Awalnya Al-Albani rahimahullah pada tahqiq beliau meneliti hadis ini dalam kitab Irwaul Ghalil, dalam kitab Irwaul Ghalil, ya, pada jilid 3 halaman 142, Al-Albani mengatakan hadithun hasan. Artinya riwayat Ahmad semuanya termasuk tambahan riwayat ini dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Kemudian pada perjalanan hidup beliau yang terus mentahkik, meneliti, kemudian ternyata beliau mendapati, ya, bahwa ternyata riwayat ini salah, sehingga beliau rujuk dari penilaian beliau dalam Al-Irwa, diralat dalam kitab Ad-Da'ifah. Diralat dalam kitab Ad-Da'ifah pada nomor hadis 5629 pada jilid 12. Nomor 5629, beliau di sana menjelaskan bahwa saya rujuk dari tahsin terhadap hadis ini di kitab Al-Irwa. Ya, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya petunjuk. Ini karunia dari Allah memberi beliau petunjuk sehingga mengetahui kesalahannya sehingga bisa meralatnya dan memperbaikinya. Dan beliau menegaskan bahwa ini riwayat yang keliru, syadz, ganjil. Dan beliau sebutkan kembali dalam kitab Tamamul Minnah. Dalam kitab Tamamul Minnah, ya, beliau juga di sana menyatakan riwayat itu ganjil, keliru sebagaimana saya tahqiq dalam kitab Ad-Da'ifah. Naam. Oleh karena itu karena riwayat itu lemah, maka sebagian ulama berpendapat makmum tidak membalik ridak mereka, selendang mereka. Imam saja yang melakukan. Ya. Adapun makmum tidak disyariatkan melakukannya. Cukup diwakili oleh imam, oleh khatib. Di antara ulama yang berpendapat demikian, ya, ini adalah pendapat Al-Layth. Pendapat Al-Layth. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Naam, Al-Layth dan dua imam lainnya. Al-Layth di zamannya Imam Malik ketika itu. Di Mesir. Naam. Dan dua murid senior Abu Hanifah di Kufah, yaitu Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim, dan yang satunya lagi adalah Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani. Nah, ini tiga imam yang di sana nukil berpendapat bahwa makmum tidak membalik selendang mereka, cukup diwakili oleh imam karena tidak ada dalil, ya, bahwa makmum melakukannya. Adapun riwayat tadi, riwayat tambahan dari riwayat Imam Ahmad bahwa para sahabat ikut membalik selendang mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata keliru. Riwayat yang ganjil, keliru, syadz, sebagaimana tahqiq Al-Albani rahimahullah. Nah, itu sementara ini pelajaran kita sore ini, kita akhiri. Jazakumullah khairan, tafadhalu subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. أنت استغفرت إليك.